قال الشيخ السارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ووصف المصنف رحمه الله تعالى مختصره وصف بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز kata Syekh kita dan telah mensifat oleh musannif Syekh Abu Suja' rahimahullah telah mensifat oleh musannif akan mukhtasarnya, tapi di sini syarah kita kata muhasib kata qawluhu mukhtasarahu al-awla kitabahu. Nolak juga dia kata al-awla kata kitabahu lah, pakai guna kitab lah. Telah mensifat oleh musannif akan mukhtasarnya akan kitabnya, mata takriknya lah. mensifat akan mukhtasar kitab dia ni bi awsafin, dengan biber apa sifat segera pahal wak mari beberapa sifat ni bunyi banyak sifat. Sabit Tahasiyah kata qawluhu bi awsafin al-muradu bil jam'i ma fawqal wahidi, murad dengan jamak di sini barang yang lebih daripada satu. Tu panggil jamak lah. Hak maklum kitanya dia tiga tangga. Yang pertama hak menunjuk atas satu tunggal itu panggil mufrad. Hak menunjuk atas dua itu kita panggil tasniyah. Isim musanna. Manakala lebih pada dua itu baru panggil jamak. Nah, kita dah ta'rif ma akma dalla ala aktsara min ithnain. Barang yang lebih daripada dua. Tu panggil jamak. Sini ni murak sini barang yang lebih daripada satu kat jamak dah lah. Kalau itu dua pun masih ada kata jamak juga. Murak di sini. Sebab apa mahasi kita jaga di situ? Kerana sifat yang musanah kita sifat kedua je. Sebab yang marilah tu tu. Akhzam mimma zakarahu syarihu. Kerana pahal ambil. Ambil mana pahal? Akhzan kerana ambil faham mimma zakarahu syarihu, daripada barang yang telah sebut akhirnya oleh syarah. Haitu qala, sekira berkata ia syarah kita, minha annahu fi ghayati al-ikhtisar ila wa minha annahu yaqrubu ila akhir. Wa kana al-awla lis-syarah an yaqul wa hiya juga wa yahdhifu min lafza minha, dia kata wa yahdhifa adalah awla bagi syarahnya nak kata wa hiya, dan buang ia syarah akal lafa minha. Nak mulanya buang lafa minha hingga tu. Itu orang panggil jagaan. Nah, mana tu musannah kita mensifatkan akhir kitab dia dengan beberapa sifat? Turut bagaimana ibarat syarah kita, minha setengah daripadanya ayil awsafi. Di sinilah tempat saya kata molek kata wahia. Nah, minha setengah daripada al-awsaf itu annahu bahwasanya ay mukhtasarahu. Saya jaga cukup tu. Artinya mukhtasar tu fi wayati likhtisari, pada ai fi akhiri maratibil ikhtisar allazi huwa taqlilul alfah dulu. Ha, iaitu bahawasanya kitab dia ni pada sehabis-habis ringkas. Itu akhir segala martabat. Dia suruh ai fi akhiri maratibil ikhtisar. Hak secara rekah akhir sekali, pari lekah sekali. Nanti kita panggil lorak Melayu kita bila terlalu, kalau sikit pun kita kata sehabis-habis. Lorak Melayu kita pergi kot situ. Jadi sepuluh tak ada dah lah, sehabis-habis. Ha, kalau tinggi, sehabis-habis tinggi. Ha, nah, ha, Melayu-Melayu kampung dia kecek lah tu, sehabis-habis. Ha, sehabis-habis tinggi. Tak rasa sup terik lah lah. Tak ada dah nak tinggi pada tu. Nah, sehabis-habis saya panggil dah. So, raya. Raya kilis kisar. Ah, bab dia tersebut ai fi akhiri maratib bil ikhtisar. Segala martabat ringkas tarah mana hak suk kali. Di mana sehabis-habis ringkas wa nihayatil ijaz. Nihayah mana suk juga. Sampai tersebut ai ma yantahi ilaihi al ijaz. Mana tu lah ya tu. Ghayatil ikhtisar. Nihayatul ijad klik waktu juga. Tapi dia kata gitu lah Sarah. Dia kata aima yantahi ilaihil ijadu. Ijad tu allazi huwa taqlilul alfa tadi juga. Kalau gitu fahuwa qawluhu wa nihayah ni qaribum min makna ma qablahu. Apa dah makna tu? Dekat-dekat lah tu makna tu. Kita buh jadi lain fi ghayatil ikhtisar pada sehabis-habis ringkas wa nihayatil ijaz dan suk-suk pendek. Ha, kita jadi lain, jadi lain. Kerana ijaz lah guria itna, itna tu panjang memanjangkan tutur. Lebih pada qada maksudnya, hak maksudna wayak banyak ni reti dah tambah boleh perkataan lagi ada tu tujuan panggil fitnah. Tu dia. Ya ada hikmat tu. Cuba kita kata kita nak nak wayak ke orang tu, nak wayak tu maahlah ke dia. Cukuplah tu. Tapi kita boleh jadi lebih. Maahlah ke dia. Ampunlah. Bohong hari lagi. Itu itenak dah tu dia panggil. Tujuan. Tujuan nak ambil berat masalah. Maaf pun. Dari jawab mari. Maahlah. Ampunlah. Tak asal ambil salah lah. Jadi jawab mari. Makna yang dekat-dekat dia. Walah cukup so je. Maahlah dia. Cukup lah tu. Maahlah. Ampunlah. Jawab mari banyak tu. Nah. Seperti yang kata. Wa inta'fu wa tafrahu wa tawfiru. Ada banyak orang mari. Kalau kata wa inta'fu so cukup. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Dia panggil itnaf. Ini ijaz. Ijaz ni pendek cakap. Pendek cakap. Abad dia kata bahwa qaribun min ma'na ma qablahu. Wal ghayatu wan nihayatu. Tu dia ayat semula. Dan bermula ghayah dan nihayah. Dua-dua perkataan tu ialah mutaqaribani yang berhampiran tu makna dekat-dekat tu. Seolah-olah kalau kata hak telah pun. Wa kaza begitu juga tu al-ikhtisaru wal ijazu pun apa kaza makna mutaqariban juga. Makna dekat juga tu. Asiah kata kan tu. Qauluhu wal ghayatu wan nihayatu mutaqariban. Ai, apa jalan boleh kata hampir dekat dua tu, ghayah dengan nihayah. Seperti kita kata kesudahan. Kesudahan dengan akhir. Akhir bahasa Arab. Sub, bahasa Asia guna sub. Kita bubuh mari sudah. Sudah. Bohong atau lagi. Cuba kita buat ha, sud. Sud. Nah. Li'anna al-ghayata kana ghayah-ghayah tergapo. Akhiru syai. Akhir hujung kali. Ghayah hujung. Wan nihayata apa? Ma yantahi bihi syai. barang yang sapa oleh sewaktu masuk juga. Ha, dia ada dekat-dekat. Bukan wal haqu annahuma mutaradifan isna. Ha, tu dia. Belainnya lapar yang bukan mutaqariban dak mutaradifan tu. Hak mutaqariban ni makna lain tapi dekat-dekat. Ha, kalau ya tahqiq dak mutaradifan tu lah. Dia panggil berlainan pada lafaz bersuatu pada makna. Dia panggil ma ta'addadal lafzu wa tahadal makna. Melafa je lain, makna tu lah. Apa itu dua misal dengan bajak dengan parang tu lah. Bajak pun panggil, parang pun panggil, makna satu je. Ini pun ghayah lafa lain. Nak tengok huruf ghayah, alif ya, ta marbutah, ini nihayah. Madah huruf lain tapi makna satu ya. Di mana kata wal haqqu annahuma mutaradifan ala makna wahidin. Dia panggil yang muwafaqah atas makna yang satu. Apa makna yang satu? Wa huwa akhirus syai. Nihayah mana akhirus syai, ghayah mana akhirus syai. Dia panggil hujung. Hujung. Hujung sekali. Dia kata hujung ni tak sup lah. Apa kata esuk pun telah dah. Sutri. Panggil sutri. Sutri tu nak kena sutai. Kalau sut saja, sut sudah. Sutai, sutri. Ada itu kan? Salah lah. Ini kita semua lah kita perhati di segi lorah. Kira kira, tak ada jauh lah. Itu dia. Ini lorah tu lah. Mari tu ada belakang. Anak cucu dia kuno. Ada setengah-setengah tu nak murid ke bahasa. Tak boleh lah. Itu apa yang kata dari segi bahasa dah untuk jadi terjemah bagai dalam hati. Ambil kadang-kadang tak biasa dengar orang kecil apa bagai dia baru timbul. Nak letak nama apa, nak panggil apa. Pakat rekam dia. Pakat panggil guna ni. Letak nama pakat panggil. Tengokkan nama-nama dah letak. Kalau tak ada zaman dulu siapa orang tua. Orang yang dia sebut ke apa. Tak kira. Kita orang tua. Dia bagai baru timbul. Zaman orang tua dulu dia tak ada lagi bagai tu. Lepas baru timbul. Baru jadi. Nak panggil apa? Pakat panggil muka ni. Pakat panggil muka ni. Itu dia. Jadi panggil bahasa ni dia terjadi. Jadi. Semua tu ilham daripada Allah. Ajaran daripada Allah. Bukan dia tubuh kat kita. Pandak-pandak. Cumanya oleh kerana ikhtiar usaha tu hai pelaku di isi kita lalu nisbah. Ni awal-awal orang yang letak nama. Ni awal-awal orang yang manggil muka ni. Hantar ke lorak ni. Tu saja ya. Nah, kita jangan berbangga lah. Kita ingat itu dari Allah. Walaupun orang dah sebut dah tu. Dia lah weh awal-awal orang hantar nama ni. Dulu dah tu tak ada lagi. Dia lah orang mula-mula letak. Orang tu dah sebut-sebut dia. Dia ingat itu ilham daripada Allah. Ingat gitu tak apa. Bila tak ada situ rusak kita tu. Dia naik satu kena mok air ke. Dia naik lalu kita pun. Ya, baiklah. Itu di segi lurah. Ghayah dengan nihayah satu makna kerana guna lafaz lain. Ghayah satu lafaz, nihayah satu lafaz. Apa kita guna Melayu? Ini sub. Kesudahan bagi sesuatu. Ini kehujungan. Dia dah berlaku dah tu. Jadi fayuqalu lahu li akhir syai panggil ghayatuhu wa nihayatuhu. Ini kecek kedua. Ghayah tu panggil, nihayah tu panggil. Apa kalau tengok tanah Arab ke apa kita tadi nak ayat ke hat. Ini zagal zagi pada Arafah. Nak kena mana Arafah kan? Jadi siapa pak dia tanda dia tak pak. Bidayah dia tulis Bidayah Arafah. Ini mula mula sini pai Bidayah Arafah. Kita masuk daripada kalau pergi nak tuk mana weh. Jadi kita mau pai pula Nihayah Arafah. Mana suk kan ni dia tanda tu. Lepas keluar lah. Kalau dia wukul dia sana tak ada lah. Wukul dia sini tak hijau masuk. Tak jadi ni ayat dah pai di sini. Nihayah Mina pun tu juga. Bidayah Mina. Ni masuk bumi Mina ni weh. Nak mabik nak duduk dalam ni. Lepas luar lah tu tak jadi. Ya ayat Nihayah Bidayah. Tu dia nak ayat atas su. Lepas kita dah tak pai. Maknanya kek ni ha. Kek ni kek apa ni. Siapa tanya ambut kek. Nak habis kat ni. Nak masuk kek lain. Itu lah lebih kurang. Itulah makna kata ghayah nihayah. Wa kaza li ikhtisar wal ijaz Asia kata ai mutaqariban, dua dua yang berhampiran juga. Li anna likhtisat ialah al-hazfu min ardil kalam. Oh ya kok tu. Ha, ikhtisat tu hazah daripada lencengan perkataan. Wa huwa taqrirul kalam tu panggil ardi. Ardi asal mana lebar, panjang lebar. Kita kata ya. Dah, kalau pasal-pasal kayu apa ni lebar tebal. Ha, ni kayu lebar, besar, besar berapa inci pun kita nak kayu. Dia tanya, ha, nak lebar berapa? Ha, lebar 5 inci. Panjang berapa? Ha, panjang 4 mil. Ha, tak ada. Ha, tu lebar. Ha, tu lebar tu, tu kecek pun kita panggil panjang lebar. Tu. Ha, tu dia dah. Ni tak kecek, panjang, panjang, ha, lama. Lebar, ha, dekat tu panjang lebar. Mari kita jadi panjang lebar sekian ada. Itu lebar itulah ardh. Tu ardh. Jadi hazah min ardil kalam. Kalau kata hak lebar tu we jadi kecil dik. Ha, hak besar tu kecil dik. Ha, maksud lebar perkataan lagu mana? Wa huwa taqrirul kalam. Mengulang-ulang ke perkataan dia panggil melebar ke perkataan. Wal ijak tu apa? Ijak tu al-hazfu min tulil kalam, iaitu buah daripada panjang. Haa, apa tu? Panjang lebar, panjang lebar. Lepas tu kita panok. Haa, daripada panjang tu kita memendekkan, tu panggil ijak. Hak lebar tu, haa, hak lebar tu, haa, hak besar luah kita sepit sikit. Haa, tu panggil ikhtisar. Wa huwa takrirul kalam. Wal ija' tu apa? Al-hazfu min tulil kalam. Ha, apa tulil kalam? Wa huwal itnabu. Kita boleh tiga yang tamak sini. Panjang perkataan tu panggil itnab. Orang Melayu tu panggil panjang lerat. Nak cek-cek jadi panjang lerat. Panjang lerat panggil itnab. Kalau memendek itu panggil ijam. We speak sikit perkataan tu panggil ikhtisar, ringkas. Kira-kira dekat nanti lah. Dekat nanti. Kerana kalau kita klik pada makna sungguh, ada makna klik pada makna hazah belakang. Buat sikit perkataan. Hak panjang tu buat sikit. Hak lebar tu sepit sikit. Kedua-dua klik pada buat belakang. Apa jalan boleh kata dekat perkataan ikhtisar dengan ijak tu? Wa wajhut taqarubi, jalan kata hapinya ialah annahuma, bahawa sekeduanya ikhtisar dengan ijak tu istaraka fi hadfi syai, bersekutu kedua tu berkasi betul kata buang. Buang sedikit daripada perkataan. Panjang sangat tu, potong sikit. Itu makna buang suatu. Ni perkataan ula-ula sikit ni. Kita potong sikit. Kalau ula-ula mari dua tiga, kita buasa tinggal dua. Kalau perkataan panjang, kita kerak sikit. Jadi antara ijaz dengan ikhtisar bersekutu. Habis dia kata dekat tu, pasal ni lah. Fi hazfi syai'in min al-kalam la hajata ilaih, syai'in min al-kalam yang tidak ada hajat kepadanya, kepada syai'. Kalau hajat tu tak boleh buat. Kalau buat tu luput balaghah, walasah di segi cakap tapi luput di segi balaghah, ketinggian bercakap tu, masing bercakap tu luput. Wal hafuz pun tadi juga annahuma, bahwasanya ikhtisar dengan ijak ni, al-ikhtisar wal ijak mutaradifani ala makna wahidin. Pun tadi juga yang muradih, yang muafakat atas makna yang satu, orang panggil berlainan lafaz satu makna je. Apa makna yang satu? Wahuwa taqlilul lafzi. Nah, huruf tulis itu tak sambung. Tulis sambung sikit. Tulis sambung alif dengan lam tu jadi lam. Taqlilul lafzi ma'a kasratil ma'na. Klik situ. Ijad ikhtisad itulah dia. Mesedikit lapar serta banyak makna. Mesedikit lapar serta banyak makna. Tak apalah tu, kita ambil situ je. Jadi kulasahnya, nak rayak kata perkataan rayatil ikhtisad wa nihayatil ijad, dua perkataan satu makna saja. Apa kita nak berkecek turut bila yang lapar, patutlah pada sahabih-habih ringkas dan apa dia suk-suk pendek. Itu dia aja berkecek menjadi lain sikit. Makna satu ya. Habis klik pada sambungan yang kedua. Wa minha, klik kumi dalam tu. Wa ra'atah tah, klik pada minha. Telah mensifat ia musannah akhir kitab dia ni dengan bibar apa sifat? Satunya kitab dia ni pada sahabat yang ringkas. Yang keduanya minha, setengah daripada al-awsaf allati wasafa mukhtasarahu biha, annahu bahwasanya mukhtasarahu kitab musannah ni yaqrubu waruba yaqrubu yaqrubu alal mutakallimi li'a yaqrubu alal muta'allimi hampir atas orang yang belajar li furu'il atas orang belajar, tapi murak di sini hampir mana mudah. Bakta Asya kata qawluhu yaqrubu ayyashulu, ya mudah. Fal muradu al-qurbul ma'nawiyu wa huwa suhulah, mudah. Dia panggil hampir maknawi. Dia jaga dah. Bila sebut kata hampir, terkadang hampir hisi pun kita duduk ni. Kita duduk dekat tu, pondok kita dekat pondok dia tu, kampung kita, rumah kita dekat rumah dia tu, tu panggil hampir hisi. Hampir maknawi, hampir makna mudah. Hampir makna dalam ingatan, hampirlah tu. Tu hampir maknawi. Supaya kata kita hampir dengan Tuhan, ada hampir maknawi panggil. Tuhan hampir daripada kita. Boleh kata kita hampir daripada Tuhan. Apa mu kata gitu? Salah tu ano. Karena tempat kira betul murak tu. Murak apa? Hampir maknawi. Mana kita senantiasa ingatkan Allah, panggil hampir. Bila orang banyak terlupa Allah, panggil jauh orang itu daripada Tuhan. Itu. Ini pun sepatutlah di sini hampir maknawi. Maknanya nak makna mudah. Mudah di atas orang belajar. Mana itu? Hampir di atas orang belajar, makna mudah. Atas orang belajar, kata siahnya, ay muridit ta'allum. Lal muta'allimi bil fa'li. Atas orang yang mahu belajar. Bukan orang yang belajar sungguh. Orang yang mau belajar, jadi mudah atas orang yang mau belajar. Itu dia. Di sini molek tu dua baris syair tu. Dah ada di dalam tu deh. Molek tu berkait dengan belajar. Qala ba'duhum, dia kata. Berkata setengah-setengah ulama. Al-muhtassu bil muta'allimi. Yang tertentu dengan muta'allim, dengan orang belajar. Minat taufiqi, daripada taufiq. Arba'atu asya'a, empat perkara. Mana ya? Yang pertama pada zaka'ul qarihati. Zaka'ul qarihati. Bahasa kita gapo kita panggil cergahlah zakat ni. Zakat cergas ataupun cerdik akal. Akal lah cerdik. Zakatul qarihah, Salihah mana akal. Wa tabi'atun sahihatun. Ha, lagi pula tabi'at yang segar sihat. Ha, tabi'at molek kita panggil perangai molek. Ha, tu dia deh. Perangai molek panggil bahasa kampung. Yang ketiga wa inayatun malihatun. Inayah ni maknanya anayah ni inayah tu lah. Kanak dia panggil perhati malihah sama nama masing. Sama nama masing. Oh perhatian yang mana dia masing. Ah tu dia. Nah berkanak. Ada yang orang kata oh tak tu kanak. Nanti berkanak. Ah anayah ni. Lepas tu yang satu lagi wa muallimun zu nasihati. Ha ni hubungkan balik guru. Muallim guru, guru atau mana yang mengajar. Guru zu nasihatin yang punya nasihat. Ha guru dak ajar kita tu jiwa dia tu nasihat makna menghendaki kita jadi baik. Zu nasihati. Bukan dia tupu kepada sesuatu perkara. Kadang-kadang kalau kita mengajar bahasa dunia tu guru kita tu dia tupu kepada gaji. Dan kita tak beri gaji dia dah. Macam itu. Aku nak ajar mulis je. Nak bayar je sibu. Apakah kita nak ngaji? Apakah sibu je? Masalah. Wah ilmu yang mahal tu. Sebab dia nak boleh bayar RM1,000. Itu. Nah, nak jamu boleh kena sekian. Dah. Awa muallimu zu nasihati. Tu orang panggil kata ia tentu dengan muammu ta'lim. Wa ba'duhum dan setengah-setengah ulama ja'alaha sittatan tambah dua lagi menjadi ia akannya jadi akan enam. Ne tambah lagi dua lagi walizalika qala dan kerana itulah ja'liha sittah sabitulah qala berkata ba'duhun dengan bentuk si'i bahasa apa perkataan ni asalnya Imam Syafi'i perkataan ni bila kita tengok dalam dewan dia dewan Imam Syafi'i ada si'i ni أخي لن تنال العلم إلا بستة dia panggil si'in bahar tawil fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun turut tu أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني zakain kita nak bada pada sitatin boleh kau nak baca zakaun pun boleh khabar muqtada mahzuf dia zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghati wa irsyadi ustazin wa buli zamani kena cukup dah tu dia kata akhi ya akhi hazahrah nidah kita panggil akhi ya akhi wahai saudaraku lam tanalal ilma engkau tak dapat mencapai akan ilmu lan tanala la menasak ke maknanya tak engkau tak akan dapat tak akan dapat engkau akan ilmu engkau tak dapat capai ilmu illa kecuali bisittatin dengan enam perkara. Ada enam perkara engkau dapat capailah ilmu. Kalau tak cukup enam perkara engkau tak dapat capai ilmu. Yang ni ilmu yang apa nama ilmu yang sepenuh yang banyak tu lah. Bukan tak boleh langsung kerana kita ada akal. Ada dengar ada royak tiga kali ingat juga. Tak dapat capai ilmu yang maklil dalil kamar ni. Ilmu ya kamil kata je lah al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil tanggung situ pula engkau tak akan capai ilmu yang kamil malaikan dengan enam perkara Yang lagi selagi aku menceritakan di kau lah, hai saudara, sa'umbika ambayumbi ambayumbi ada. Selagi aku ceritakan di kau an tafsilha daripada huraian enam perkara tu bibayan dengan kenyataan. Mana enam perkara ialah boleh jawab kau paham tak ada maksud seketika hiya ialah zakaun ada rafa' cerafa' semua. Nah kalau kita nak badak zakain badak pada sittatin. Itu dia. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Boleh zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin. Ialah satunya cerdik. Mesti dah nak dapat kan. No bodoh. Dia kena cerdik ataupun dengan kata lain cergas. Cerdik atau cergas. Zaka' nak cerdik. Bodoh tak dapat. Dan wahirtin. Lobo. Nak lobo. Hati tu lobo. Kalau mari dengan hati tak lobo. Tua duk perak tumuh. Tumuh tak di. Sudahlah kita pun mari yang bersiu. Hati tak ada lobo kali. Mu'ah ni tak apa. Ada Allah ke tua aku. Ada banyak siap-siap dah ke tu. Ada Allah. Ada Allah tua aku, tua aku perak sungguh. Tu dia. Biarlah walaupun begitu mula-mula mudah-mudahan saya ubah. Mula tu mari tu kita kata dengan takut kau kata tua. Kau tua murid begitu dan begini nyuak sarak kita tak berani. Mari yang kerana tu lah tekanan dia mula-mula. Mudah-mudahan masuk hati sendiri. Dia pekerja tak ada siapa. Suka kau kerja, suka nak makan minum gitu ya kita. Kita pekak budak-budak muda-muda ni. Hidup kerja sendiri tu berkedap sungguh. Mula-mula. Apa tu? Lobo. Yang kedua, wajtihadin bersungguh. Kira dekat dah waktu dia. Dia ada lobo ya bersungguh. Dia tak ada lobo ya tak bersungguh. Tu dia. Jadi lobo ha buat hati. Kau duk lobo di hati nak saja, tak bersungguh usaha tak lagi. Baju mari wajtihadin. Tapi nak dilobah hati dulu. Yang pertama sekali kita ada sifat cerdik. Di kita ni ada Tuhan jadi cerdik ada di kita. Lepas tu mari lobah hati. Lobah hati berasa nak ke ilmu. Kalau kita nak-nak pada apa nama ni, duit itu itulah. Lobah berasa nak. Lepas nak nak buat kena, kena usaha. Tu mari ijtihad. Wajtihadin dan bersungguh-sungguh. Capa situ. Lepas tu, kadang-kadang lobo bersungguh ada di segala mana ada sikit. Mana bulgah? Maknanya cukup belanja. Ni kadang-kadang kita nak mengaji tak boleh ni. Hati lobo nak mengaji sungguh tapi nak pergi tak boleh. Mana tak ada. Dia tutup dengan mana. Tak ada kesangka. Kata-kata habis belanja. Boleh pergi cari sendiri. Tu pun menyebabkan. Satu sebab jadi mana juga tu. Habis tu kata kalau ada orang sanggup nak sanggup, masya Allah. Tapi gitu pula dah. Tak ada lelah obor kita pula dah. Ada tu payah. Kilah aku lah sangat. Ni kata payah nak diukur ni tu. Ada orang, orang tu orang melipah. Itu dia melipah. Nak sanggup anak juga. Tapi anak pula dah tak ada dua tu. Hairus. Tak ada hairus. Kena jadi hero dah. Hairus tak ada. Jadi hero. Ni buasa. Kalau ada hirs, tak apa. Dah lobohnya di hero. Itu je. Masalah orang ada loboh, ada bersungguh. Tapi kita galah dengan bulgah pula. Tak ada, tak cukup belanja. Tak ada orang nak sanggup. Kita orang susah. Lepas tu pergi cari. Mengaji-ngaji pergi cari. Itu kan ada segala yang waktu tu. Mula cari ni buat belanja mengaji. Lepas tu cari boleh-boleh. Nampak. Tinggal honom lah. Nampak kau ni lah. Segala situ. Pak apa tu? Yang kelima, wa irsyadi ustazin, tunjuk ajar guru. Irsyad ni panggil segala-gala, panggil guru yang mursyid. Nak panggil mursyid dia panggil segala-gala lah, tunjuk ajar pada segala-gala, bukan ajar pada baca kitab saja. Dia tunjuk ajar pada segala-gala. Sampai tak suka cara pengajian kita ada ilmu syarak. Dia pasal duduk dengan guru tunggu. pasal kita ni gini di hadapan sudah baik hari ikut terjadi. Ha, dia panggil. Ha, ni irsyad ustaz segala-gala dalam bentuk mengajar kaedah ibarat. Ha, cara kedudukan. Ha, ni cara akhlak. Ha, cara buat. Ha, ni cara mengaji bab jemaah, cara jemaah. Ha, tu dia. Cara duduk di dalam apa yang kata jaulat. Hati segala-gala. Irsyad ustaz, irsyad ustaz. Kadang-kadang tengok setengah-setengah mula ni kan. Ha, hak ngajar aja ya. Ngajar, dah ngajar cukup masa. Nak kata apa tak leh. Budak jadi gana tak leh. Kadang-kadang kita guru tekah duk baca tu dalam tangan kita. Pada jadi cikgu dari apa. Masuk pas ha ni 40 minit hak kita. Tekah tu ya guru. Rang, rang, rang, rang. Pain, baik. Ada lah. Kadang-kadang upo ana we. Faham tak? Ha, tu dia deh. Itulah di antaranya. Itulah apa irsyadu ustaz. Ha ni hak yang kelima ya ke ane payah ni buli zaman. Ha ni panjang. Tu li zaman. Ha panjang masuk. Bahagalah ni wala mana? Dia campak lalu. Nak je pak tahu. Nak heler mana tepuh hari tu salah. Mana nak heler mana? Tak ada nak heler. Pak tahu. Tu boleh zaman yang kita kisi. Setengah kita kisi. Kok mana? Pacuk bila? Tak ada kisi. Apa masa mana? Tu dia. Habis tu dia heret. Umur berapa dah awak ni? Umur 30 lah. Oh, ayuk samsipi yang rian juga. Ini buat heret. Aji. Maknanya istifham aji lil-inkar. Waktu beristifham inkar. Umur 30 dah ngaji lagi. Lah, ngaji apa? Oh, nung tengok nung ada anak 2-3. Lah, nung ngaji lagi. Habis jadi heret. Ada yang mau cerita pula pasal kapur. Jadi mengaji orang tua-tua. Gas kat jalan. Mana ngaji? Ni tua-tua ngaji lagi. Ya heret. Haji. Tu mana kata ke tak ada ugamu. Itu lagu tu. Jadi pelik. Kita mengaji hak ugamu. Ugamu tak ada super ke akhirat kan. Itu dia. Inilah. Nak kajak tu di zaman. Sampai orang dulu tu. Oi, paling kurang 15. Kalau tidak kak 20. Banyak nak je 2-30 mengaji. Kita mengaji 2-30 tahun. Masa ngaji tapi boleh tu nak lebih pada orang mengaji puluh-puluh. Tu paham mana nak boleh jadi. Tengoklah tu. Paham ngaji tu duk main pula dah. Tak ada harus main banyak. Ngaji mata main tu banyak. Nanti habis ada yang kata zaman sains teknologi. Apa sains teknologi? Dia mau jumlah kata banyak sains daripada mengaji. Ada mau gitu tu. Tu dia deh. Dia panggil makna isyari dia. Bukan makna dia, makna isyari. Makna bahasa isyarat. Saya banyak badan ngaji. Habis. Sebab itulah upaya terbahagia ugamu jadi nipi. Jadi nipi di akhir zaman. Mana? Itulah. Di akhir zaman. Tidak nafi bahasa tebal di segi lain. Di segi keduniaan tebal. Tapi di segi keugamaan nipis. Itu dia deh. Cuma si ini kita pahwi nak setengah arti-artinya. Akhilan tanalal ilma illa bisiddatin saumbika an tafsilihadi bayani zaka'in wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Kedua si ini nah. Habis. Baik kata dia wa iza jama'al muta'allimu thalatha khisal dan apabila himpun oleh si muta'allim akan tiga perkara faqad tammatin ni'matu. Apabila berhimpun tiga perkara maka sungguh sempurna nikmat alal muallimi atas si muallim guru yang mengajar. Mana weh? Bila hipu oleh si muta'alim tiga perkara sungguhnya sempurna oleh nikmat alal muallim. Bada yang pertamanya al-aqla, bada pada salah sakhisat. Satunya akal. Akal. Yang keduanya wal-adaba, adab. Supan santum. Ataupun kita panggil berakhlak, berperangai mulia. Dan wahusnal fahmi. Oh, dan elok faham. Faham oleh sungguh. Itu dia. Itu balik muta'allim. Balik ni pula. Wa iza jama'al mu'allimu salasa khisali. Oh, faqad tammatin ni'matu alal muta'allim. Apabila himpun oleh muallim pula balik guru pula tiga perkara, maka sempurnalah nikmat atas muta'allim. Oh, balik kita muta'allim. Mana? Yang pertamanya as-sabra, sabar. Ini bila kita disapa kepada sifat jadi guru, sabar. Sore nak padu ngarama berkira. Sore sama sore hingga lagi sore padu dengan ramah. Pada ramah berapa perang? Itu dia. Dari juga baru belajar tu 100 perang. Anak lima orang pun hak tu gitu, hak ni gini. Ada anak lima orang. Apa ni? 100 200. Allah, berapa perang? Itu dia ada. Hak tu gitu, hak ni begini. Sabar. Dan wattawadhu'a, rendah diri dia panggil. Tawadhu'. Tengok Tuhan kata ke Nabi, waqfid janahaka, hai Muhammad, dan aku perenahkan lambung kau tu. Aku perenah lambung kau, kinayah daripada tawadhu'. Kesiapa? Limanittaba'aka minal mu'minin, bagi orang hadut turuk mu tu Muhammad. Orang hadut turuk mu tu merenah ke dia. Tu dia. Dan ayat lain pula, khuzil afwa wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. Mu ambillah akan kemaafan sikit sebanyak, mu maaf, mu terima lah. Wa'mur bil'urf, mu suruhlah dengan buat kebaikan. Wa'arib anil jahilin, berpaling tersadar ambil salah daripada orang jahil. Orang main nak mengaji dengan munggah pun mari pada tak tahu ke adalah orang yang hak kasar mari pada ambil tak tahu itu. Mari hak badawi tu ke ha. Duk jauh lagi ni, ya Rasulullah tu lawan luar. Pahamak kan no? Sebab tak tahu itu. Wa husnal khuluqi, elok perangai. Elok perangai. Dia panggil jadi tunjuk ajar selalu dah. Dia jadi tunjuk ajar. Dia jadi tunjuk ajar selalu dah. Habis. Itulah hubungkan dengan muta'allim dan mu'allim. Klik pada percaraan. Wa minha, dan setengah daripada awsaf sifat bagi kitab musannaf kita ni, annahu yaqrubu 'alal muta'allim li furu'il fiqhi. Hampir yakni mudah atas orang yang mahu belajarkan furu' fiqh, masalah-masalah fiqh, sebab dia terpesir ai ma'li masailihi tafsiliyati la li usulihi. Bagi orang yang nak belajarkan masalah-masalah fiqh bahasa tafsiliyah, waktu la li usulihi, bukan bagi usul fiqh. Waktu wahia dalailuhu, waktu dalil-dalil ijmaliyatu al-mamniyatu fi kutubil al-mubayyanatu, yang dimenerangkan dalam kitab usul-usul fiqh tu. Ni tak belajarkan masalah-masalah tafsiliyah ni sebut dalam fiqh. Ada pun cara ke asal dalil pokok kaedah, waktu dalam usul fiqh dia panggil. Mudah atas orang belajar, orang mau belajarkan masalah fiqh, mudah oleh apa? Darsuhu, mudah boleh bacanya. Asal dars ni makna dia ay qira'atuhu ala syekh. Tu asal mana dars. Orang kita Melayu panggil baca, panggil derah. Derah. Menderaskan. Hak ni kadang-kadang lurah kita kesama ke. Pederah. Bukan pederah makna pederah suara. Hak tu menyaring bahasa surat panggil menyaringkan suara. menyaringkan suara lawan dia perlahan. Ini menderas-deras kelimah Arab ni mana baca. Baca baik panggil pederah pederah Quran mana baca sokmo. Pada ada pederah dak baca papa subuh dak baca. Dipanggil menderas. Tapi asal benarnya deras ni maknanya baca atas syekh. Maksud menghadap guru. Mudah-mudah kata bukan semata-mata baca dak juga, baca menghadap guru supaya dia ajar. Kita sini panggil apa? Masuk sama guru. Baca pasal masuk sama guru. Dia panggil deras. Ay qira'atuhu 'ala asy-syekhi li yu'allimahu ma'nahu. Tu panggil deras. Deras mana belajar. Bacanya atas syekh supaya ajar ia syekh akan dia akan muta'allim ajar akan ma'nahu, akan maknanya, makna bekok. Ni pasal kalau setengah suruh baca dulu. Ni kan lagi dah sebelum pada nak baca tu suruh dia baca dulu. Baca. Perang. Dia sampai terus-terusnya pasal Arab. Kadang dia nak ijazah tu dia ambil kitab dia baca. Kadang dia guru suruh ambil kitab baca. Dia nak ijazah ni dia suruh baca dulu. Kalau dia nak ijazah fiqh nak suruh baca kitab pun. Ambil muhallil baca. Guru dengar baca. Letak ni kena dengan kaedah dia dengar. Baru dia nak sing pergi. Baca. Baca ni ya. Baca. Sudah dengar. Boleh ya. Tengok. Dobik dah saja ni. Macam tak ada dobik. Macam tak ada dobik. Nanti nak teh tengok je lah tu. Tu dia. Tapi kalau pergi sekolah tu pasal periksa. Periksa tanya. Sampak tak payah sikit lah. Pasal dia tanya ikut dia nak tanya. Dia nak putar belik. Dia nak apa tu sungguh. Ada profesor buat di buku ni kadang-kadang. Kita ambil kiru ambil apa. Kita hafalah. Kalau nak tanya situ tahdid mari bila 10 muka apa? Nak tanya dalam tu dalam 10 muka tu apa kita pun. Nak tanya tu bib boleh kita hafal je awak boleh. Hak payah hak sampak noh. Ataupun bib kitab mari baca. Ya dah kita idak taruh sama tak meja. Ya nak bib kitab mana tak tahu. Masuk pas duk ke. Ha tu pucak. Pun demen tak demen. Masuk pas. Tanya ni depu kita. Baca. Dah boleh sungguh tak ada apa. Motor banyak otih bawah ni. Pring lalu kau baru kau sedap. Tak itu ke? Tak susah sako motor buruk. Tak susah. Mampus tak mana beki mana bawa. Dia dia. Nah. Bagi apa mana kau lupa. Dia baca boleh. Karena keadaan ada siap dah. Tu nak faham tak faham. Tu dia deh. Kata dia suruh mengarah. Sesuruh karya. Karya tengok boleh boleh apa ada dua-dua muka. Tengok di segi ibarat, di segi nahunya letaklah mana. Tu dia lah. Tu hak pasal dia bahasa periksa. Bahasa kita ni bahasa tak ada periksa. Jadi ni atas hari gitu. Tak gitu kan? Belah lah. Maknanya tu asal. Itulah di antara perbezaan sebab tu kebolehan pengajian bahasa kita ni tak nampak. Tak nampak kebolehan bahasa kita tak nampak. Mana sijil tak ada. Ambil segada-gada orang soal juga masalah ni. Macam mana pengaji masa nak tahu kata kebolehan? Ayat Tuhan tu duduk di guru. Karena guru tahu. Dia tak ingat dia tahu. Itu dia. baik. Itulah di antaranya dars. Kita kerti mana dars. Kama qalahu syabra malisiyu wa yashulu wa minha annahu di sini tu nak tanya dalam likung ke dah yaqrubu fi ghayati likhtisari wa nihayatil ijazi. Dalam likung tu yaqrubu likung sekat tu. Tengok molek supaya tu nak likung bila kena nak bagi likung tak kena likung pun tak boleh juga jadi selerak mata dengan darah. Sekat tu. Yaqrubu likung situ alal muta'allimi, habis itu. Lepas tu li furu'il fikri, hak tu luar. Ha, tu syarah. Ha, molek tambah likung ni silap dan silap mana jatuh likung. Ha, jatuh likung pun menjadi bawa pada jadi rusak mata. Nah, sebab kalau kita kira mata saja nak susun tak boleh. Nah. Kalau kita kira mata saja juga fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijad darsuhu, jadi apa? Ha, mata banyak tu tak boleh ah. Ha, jatuh likung kan. Jatuh likung. Nah. Ha, semula wa minha annahu hatu syarah. Amata likum yaqrubu 'alal muta'allimi. Ah, dia panggil qausain, buat kong dua. Ah, dia panggil kong. Ah, dek. Ah, wong lepik dah. Dengan dia tu dah. Buat tu likum serah betul yaqrubu, mari likum katuk semula betul. Ah, apa dia muta'allim. Yaqrubu 'alal muta'allimi. Ha, sekat tu mata. Patu li furu'il fikih hatta sarah. Ha, jadi hampir atas si muta'allim, orang yang mau belajar akan forok fikah hampir mudah oleh bacanya atas guru. Lagi pula wa yashulu 'alal muta mubtadi hifzuhu. Ha, mudah juga bahasa kita. Mudah juga. Ya pasti ayyata yassaru. Dan mudahlah, jadi mudah atas mubtadi, orang baru belajar juga mubtadi. Ha, mudah oleh apa? Oleh hifzuhu, oleh hafaznya. Ha, dia mati-mati hafaz mudah. Oleh ha, orang mengaji baik yang hafaz ni mati-mati ni. Ha, dia hafaz, orang dulu hafaz belakang. Ha, zaman kita ni kurang di segi mengapa. Ha, dah zaman dulu mengapa belakang. Manahu pun hafaz, sorah pun hafaz, mati-mati. Fekoh tengah pada gedah apa mata fekoh mata ni mata takrik. Nah, mata takrik. Ha. Ha, sampai tu kalau terik situ mutah kita orang mengaji. Oh, jamai kita mengaji itu dak. Nak masuk tu urun yang pas tu bet atas kursi ni, ngapa? Berapa orang hak bagi pagi nak ngapa? Ha, tak ada asyik aja benar kat apa orang ngapa lek pagi. Apa ha, je tu bet pas lah kursi dia tu. Lalu prah ngapa cukup. Ha, Zuhur hari ngaji ha. Hari lain lah ngapa. Tapi yang masuk Quran, masuk ngadiah diri. Masuk Quran, ha, sudah ngapa lah. Ruh. Ha, tak ada yang hal pasal. Pasal berderet nak jumpa ngapa dengan dia. Pasal sore. Tak kena lagu khuf juga. Tok Rotel di sini semua. Ni Tok Guru kita mengaji. Ah, tu dia. Zamet tu. Supaya mana orang to'ak sungguh zamet tu. Tok Umilana pun tak sungguh dengan mudah. Obah banyak. Ah, jatuh kita ni alah sampai sikit kelap-kelap lalu. Apa duk lain lah. Nyanyu. Kalau buat bahasa sendiri nyanyu. Tok Guru dia panggil nyarotek. Panggil ngaji masa pang-pang-pang nyarotek. Masuk lah kita ni. Ah, tu dia. Allah. Itulah nak ayat kata maknanya kesungguhan ni kata perjuangan guru-guru dalam nak mendapat murid ilmu tu. Lepas tu bukan semuanya dapat nak tu pemberian Tuhan suku pula tu. Nak ayat kata itulah cara guru kesungguhan lobo mereka nak ilmu pada murid-muridnya. Nah, kata ada maka gaji pun kita lah. Ha, guru-guru kita lah. Masa tu lah. Itu dia. Ha, tu nak ayat kata cara mengaji kita lah ni tu maknanya luah banyak dah faham kan. Oh, tak boleh langsung zaman itu. So tak ada orang juga ni buah pasti bola budak lah main katanya itu. Oh, pandai orang nampak dia. Ima kau nak main sangat. Oh, dia perak jauh lah pagar dah kau tak dengar. Ha, tu dia. Allah, Masya Allah. Ha, dia tak beri nak. Nampak dah hayung kaki tak. Ima orang pun tengok dia sudah. Tu dia nak tu. Oh, itu dia. Ha, kita kata oh bagian tapi dak dia perak sungguh. Nah, itu dia. Ha, tapi dak tak tahan hatilah. Nah. habis. Wa yasuhulu 'alal mubtadi hifzuhu. Dan mudah atas mubtadi tu oleh hafaznya. Nah, hafaznya. Apa maksud hafal di sini? Oh, pula dah. Ayistihbaruhu ala zahri qalbin. Ha, artinya menghadirnya atas zahir belakang. Ha, ya ya kecek dah. Ya kecek dah tu. Ha, zahir atas belakang hati. Atas belakang hati. Ai qalbin syabihin bidh-dhahri fil quwwah. Ha, tengok ni. Dia panggil belakang hati. Jadi makna hati ditasbihkan dengan belakang kuatnya. Ya belakang dia kuat. Nah, wassalahiyah. Nah, fil quwwati wassalahiyah. Li ayyuhmala alaih. Ha, iaitu pada kuat dia patut bagi bahawa ditanggungkan atasnya. Ha, balik belakang tengok. Kalau muat ke apa tak belakang. Ha, nah. Ha, tengok kadang-kadang kita nak muat ke apa. Ha, kita nak duduk ngakak ni nak tak belakang. Tengok. Cuba tidur nak duduk tak perlu. Ha, sudah tak nyawa. Ha, dia balik belakang dia kuat. Habis tu pun arak kecek lah tu. Zahri qalbi. Belakang hati dia panggil. Belakang hati. Ha, tengok tu perlu menghalusi takut tu kecek per dia. Ha, supaya mudah mudah boleh apa ni menghadir nyonya fekoh atas belakang hati bagi siapa liman yarghabu fi hifzi mukhtasarin fil fikri, bagi orang yang gemar pada menghafazkan mukhtasar pada fekoh. Ha, ha, tu dia. Habis. Ha, lepas pada tu klik sambung hak dulu. Wa sa'alani aidan an uktira fihi. Ha, tu nak isyarat kata an belakang tu atas pada an hak dulu. Cukup dulu. Wa sa'alani aidan.